إذا كان الشرط والجواب فعلا مبنيا ماضيا كان أو مضارعا كان الجزم لمحله. Kalau asyarat itu fi'il syarat dan jawab itu adalah fi'il mabni, baik itu madi atau mudhari, maka jazam limahallihi, ya di sini di halaman 114 ya, kalau yang dicetakan baru barangkali bisa dilihat. Ya, dan setelah pembahasan kaifama, kaidah, kalau fi'il syarat dan jawab jawab syaratnya adalah fi'il mabni, baik fi'il mabninya adalah fi'il madi atau fi'il mudhari, maka jazmnya ada pada mahalnya. Ya, ada pahamnya, yaitu dia mabni fi mahali jazm. Apakah sebagai fi'il syarat atau sebagai jawab syarat? Ya, fal awal nahu inna jaha zaidun fariha abuhu. Ya, berarti kita ya sepertinya bahas ini ya, hari ini. Ya, supaya paham apa maksud dari sehari. Ya, sebenarnya memang harus dibahas, tapi karena saya pikir tadinya tidak ada di dalam kitab kita, memang sengaja tidak dibahas supaya tidak tambah, tambah hal-hal yang di luar materi tadinya. Tapi karena sudah terdapat dalam materi, ya harus kita bahas. Ya, kita jelaskan dulu faedahnya dulu. Ya, faedahnya. Idza kana asyartu wal jawabu mabnian. Ya, ingat ya. Kasusnya di sini adalah kalau ternyata fi'il syarat dan jawab syarat itu adalah fi'il yang mabni. Kalau ternyata fi'il syarat dan jawab syarat adalah fi'il yang mabni. Apakah itu fi'il madi, yang kana, atau mudhari'an? Ya, kalau dia mati bagaimana? Maka kanal jazmu limahallihi. Taib. Nah, contoh, kita lihat ada dua contoh. Yang pertama, idza najaha zaidun fariha abuhu. In najaha, afwan. In najaha zaidun fariha abuhu. Ya, inna jaha zaidun fariha abuhu. Taib. Kalau kita irab bagaimana? Ya, kita akan coba mengirabnya ya. Kita akan coba untuk mengirabnya. إن حرف شرط وجزم، نجح فعل ماض مبني على الفتح، ya fi mahalli. Nah, ini yang membedakannya dengan fi'il madhi yang lainnya. Fi mahalli jazmin, fi mahalli jazmin fi'lu syartin, ya fi'lu syartin, ya atau fi'lu syarat. Baik, ya. Nah, biasanya kita dapatkan fi'il madhi itu tidak memiliki mahal di i'rab. Tetapi pada kasus ini fi'il madhi memiliki mahal, yaitu fi mahali jazm, ya sebagai fi'il syarat. Ya Zaidun adalah apa? Zaidun adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah, ad-dhamma al-dhahirah, ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Fariha, fariha ternyata fi'il padi juga. Fariha fi'lun madin mabniyun ala al-fatah fi mahalli jazm juga. Fi mahalli jazmin jawabu asyart wa jazauhu, ya fariha filun madi maknya alfat fi mahali jazm, ya. Nah, dua tempat ini, dua keadaan ini adalah dua keadaan di mana keadaan fi'il madhi itu memiliki mahal di dalam i'rab. Ya. Kalau kita melewati i'rab fi'il madhi sebelumnya, kita dapatkan fi'il madhi itu dia mabni dan dia tidak memiliki mahal di i'rab. Kalau ditanya, ya, apakah ada situasi di mana fi'il madhi ya dia memiliki mahal di i'rab? Jawabannya, ya, ada situasinya. Di mana situasinya? Kalau fi'il madinya yang pertama sebagai fi'il syarat dan yang kedua sebagai jawabu syarat, maka ketika itu, ya, dalam dua posisi ini, ya, apakah dia sebagai fi'il syarat posisi yang pertama, yang kedua sebagai jawabu syarat, maka fi'il madi dia mabni tapi memiliki mahal, yaitu fi mahali jazm, apakah sebagai fi'il syarat atau sebagai jawabu asyarat, jawabu asyarat wa jazauhu. Abuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal al-asma'i al-khamsah wa huwa mudafun wal-ha dhamirun fi'lun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ini situasi pertama, yaitu fi'ilnya mabni, yaitu karena dia fi'il madhi. Yang kedua, ambil contoh, dia fi'il mudhari, tetapi dia dia mabni. Contohnya di sini, intajtahidanna tanjah. In tajtahidanna tanjah. Intajtahidanna tanjah. Baik. Yaitu di sini fi'il mudhari'nya bersambung dengan apa? Bersambung dengan nun at-taukid as-sakilah. Nun at-taukid as-sakilah. Bismillah. Tapi sebelumnya kita baca dulu yang apa? Yang pertama, qala fal awal nahu inna jahazaidun fariha abuhu fa in harfu syartin wajad syartin jazim wa najaha fi'lun madin mabniin alal fath fi mahali jazmin fi'lu syarat. Nah, ini kita tadi ya, dia memiliki mahal di jazm yaitu sebagai fi'lu syarat, wa zaidun fa'il wa fariha fi'lun madin mabniin alal fath fi mahali jazmin jawabu syarat wa jazauhu. Wa abu fa'il marfu wal matrafi al waw wa huwa mudah wal ha mudafun ilaih. Ya, ini sudah kita i'rab tadi ya. Sekarang kita yang kedua. In tajtahidanna tanjah. In harfu syartin wa jazim. Tajtahidanna fi'lun mudhari'un mabniyun ala al-fath litisalihi bi nunu bi nuni tawqid as-sakilah. Ya, fi'lu mudhari' mabni 'alal fath litisalihi bi nun at-taukid as-sakilah fi mahalli, ya, fi mahalli jazmin sebagai apa? Fi mahalli jazmin sebagai fi'lu asy-syarat, sebagai fi'il asy-syarat. Ya, wa nun nun at-taukid la mahalla lahu min al-i'rab. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Tanjah fi'lun mudhari'un majzumun bi in wa alamatu jasmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi li'annahu wa ala akhirihi walfa wa huwa jawabu asyarti wa jazauhu wa alfa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Baik. Kita baca dari kalamnya syarih Hafizahullah Ta'ala. Qala wasani nahu in tajtahidanna tanja fa'in harfu syartin jazim wa tajtahida wajtahida fi'l mudari'un mabni 'ala al-fath li tisalihi bin nun taqi asakila fi mahali jazmin fi'l syart. Ini syahidnya ya. Ya, dia fi'il mudari' tapi dia mabni 'ala al-fath. Kenapa dia mabni 'ala al-fath? Karena dia bersambung dengan nun taukid asakila. Pada dia fi mahali jazam sebagai fi'il syart wa nun nunun taukid harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu anta wa tanjah jawab syart wa jazauhu wa lam tujasmi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi taqdiruhu anta. Ya, ini tambahan faedah yang bisa kita sampaikan. Ternyata ya sudah jam 6 lewat. Kita cukupkan berarti kita insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada al-marfu'at. Ya, kepada kalimat-kalimat yang marfu'. Ya, sekali lagi, jazallah khairan untuk Akhrian atas tanbihnya. Ya, dan sekali lagi, saya sangat memerlukan ya, diingatkan seperti ini. Atau bahkan kalau misalnya ada apa ya keterangan yang antum anggap kok berbeda ya dengan keterangan yang pernah saya pelajari misalnya, ya tanyakan aja. Ya, barangkali ada hal-hal yang mungkin saya belum ada ilmunya di situ, atau memang saya keliru di dalam menjelaskan. Namanya manusia, jadi harus saling mengingatkan. Ya, tidak perlu segan, tidak perlu sungkan. Ya, apa yang harus ditanya, tanyakan. Apa yang harus diingatkan, diingatkan. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, naktafilah huna. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.